Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Hadirin jamaah peserta itikaf di Masjid Umar Al-Khattab Selacau Batu Jajar Bandung Barat. Para peserta itikaf di Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung, juga Masjid Baitul Mukhlisin di Kota Mas Cimahi, pendengar radio Tarbiyah Sunnah, radio dan TV RBK, Radio 1 Lombok, Radio Suara Kalbu Jayapura, dan Radio Hidayah Pekanbaru, Radio Rai Padang, pemirsa Surau TV, pemirsa Asil TV, dan pemirsa Ahsan TV, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Kita masih membahas hadis-hadis yang berisi ancaman baik azab kubur ataupun azab neraka bagi para pendosa. Sebagai bantahan kepada orang ahli maksiat tanpa tobat tapi merasa husnudzon kepada luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahihain riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, dia berkata, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar afan, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal musawwirina yu'adzabuna yawmal qiyamah wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Sesungguhnya para tukang gambar, maksudnya gambar makhluk hidup baik orang ataupun binatang, sesungguhnya para tukang gambar akan disiksa pada hari kiamat. Akan dikatakan kepada mereka, hidupkan apa yang telah kalian ciptakan. Tapi mereka tidak mampu melakukannya. Masih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari Ibnu Umar, berkata Rasulullah SAW, inna ahadakum idha mata uridu alaihi maq'aduhu minal ghadati wal asyi. In kana min ahli al-jannah fa min ahli al-jannah wa in kana min ahli an-nar fa min ahli an-nar fa yuqal hadha maq'aduka hatta yab'athaka Allah yawmal qiyamah. Bila salah seorang di antara kalian mati masuk ke alam kubur, di alam kubur akan ditampakkan kepadanya tempat tinggal dia setiap pagi dan petang. Kalau dia ahli surga akan ditampakkan surga. Kalau dia ahli neraka akan ditampakkan neraka. Ini nikmat kubur dan azab kubur. Melihat rumah di surga dengan segala kemegahannya menjadi hiburan tersendiri, memberikan optimisme yang besar, harapan yang besar, tuh nanti rumah saya tuh setelah kiamat. Ini di alam kubur, dan itu nikmat, salah satu nikmat kubur. Kalau ahli neraka akan melihat rumah dia di dalam neraka, waliyadzubillah. Lalu dikatakan, inilah tempat tinggalmu nanti sampai kamu dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat. Dalam Bukhari dan Muslim juga, dari Ibnu Umar juga, dari Nabi SAW, idza sar ahlul jannati fil jannah wa ahlun nari fil nar ji'al bil maut hatta yuqafa bainal jannati wan nar thumma yudbah. Thumma yunadi munadin, ya ahlal jannah khulud falamaut, wa ya ahlal nar khulud falamaut, Faizdadu ahlul jannati farhan ila farhihim, faizdadu ahlul nar huznan ila huznihim. Bila seluruh ahli surga sudah masuk ke surga, seluruh ahli neraka sudah masuk ke dalam neraka, maka didatangkanlah kematian. Dalam riwayat lain, kematian itu datang berwujud seekor kambing dengan tanduk yang besar. Dalam riwayat lain dikatakan, hai ahli surga, ya ahla surga hal ta'rifunaha. Hai ahli surga, kamu kenal enggak kambing ini? Dijawab, ya kenal. Naam, hiyal maut, dia itu kematian. Hai ahli neraka, kamu kenal enggak kambing ini? Dijawab, ya itu kematian. Jadi kedua-duanya, ahli surga, ahli neraka mengenal. Itu kematian, karena mereka pernah mengalaminya dahulu sekali waktu di dunia. Lalu disembelihlah kambing yang menjadi simbol dari kematian itu. Mati, kambingnya sudah mati. Kambing itu tadi apa? Mati. Matinya telah mati. Karena mati telah mati, tak ada lagi mati. Karena matinya telah mati. Kemudian ada yang menyeru, wahai ahli surga, sekarang kamu abadi, tidak ada lagi kematian. Wahai ahli neraka, sekarang kalian abadi, tidak ada lagi kematian. Tak ada lagi kematian, karena kematiannya telah mati. Maka tak ada lagi mati setelah mati, karena matinya telah mati. Maka bertambahlah kebahagiaan ahli surga dibanding kebahagiaan sebelumnya. Tadinya begitu masuk surga, bahagianya itu bingit, tak ada tandingannya, senang-senang yang ada. Setelah itu dikatakan abadi, gak akan mati lagi, tambah senang lagi. Bahagianya tak akan berakhir selama-lamanya, ya. Terus ahli neraka gimana? Tambah sedih. Tadinya dengan masuk neraka aja sudah tersiksa dan menderitanya itu tak ketulungan. Sekarang ditambah abadi lagi, tambah lagi penderitaannya. Dalam Musnad Ahmad dari Ibnu Umar berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man ishtara thawban bi ashri darahim fiha dirhamun haramun lam yaqbalillahu lahu salatan madama alaihi. Tsumma adkhala isbi'aihi fi udhunaihi tsumma qala summata illam akun sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang membeli pakaian dengan harga 10 dirham, tapi di dalam 10 dirham itu ada 1 dirham yang haram, maka sholat orang itu tidak akan diterima oleh Allah selama dia sholat dengan memakai pakaian tersebut. 1 dirham itu, sekarang 1 dirham itu, kalau beli, itu 70 ribu rupiah. Kalau jual, teorinya 60 ribu rupiah, teorinya. Tapi kemarin saya menawarkan dirham, jual dirham, pas sekarang lagi jatuh paling 30 ribu. Ini lebar tuh. Jadi teorinya, jadi orang mau beli dirham dan dinar tuh jadi naon, jadi haroream, kapoknya. Diiming-iming, kalau beli sekian, kalau jual turun sedikit gitu. Turun slok. Bangkrut nanti. Semoga terdengar oleh mereka ya yang jual beli dirham dan dinar. Bikin kapok nanti. Satu dirham teorinya 70 ribu. Jadi kalau 10 dirham berapa? 700, 600 atau 700 ribu ya. Siapa yang memberi pakaian seharga 600 atau 700 ribu, tapi 70 ribu atau 60 ribunya haram. Selama pakaian itu dipakai sholat, tidak akan diterima sholatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu berkata Ibnu Umar sambil memasukkan dua jarinya ke dua telinganya, kata orang mah sing bonge ye, lawan kuring tengah dangu hal eta langsung ti Nabi SAW. Ada yang enggak faham? Biar tuli nih kedua telinga ini kalau aku tidak mendengar perkataan itu dari Rasul SAW. Masih dalam Musnad Ahmad, diterima dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, man taraka salatan sukran marratan wahidatan faka'annama kanat lahu dunya wa ma 'alayha fasuribaha wa man taraka salata sukran arba'a marrat kana haqqan 'ala Allah ayasqiyahu tinal khabal qila wa matinatul khabal. Qala ya Rasulullah, qala usaratu ahli jahannam. Siapa orang yang meninggalkan sholat karena mabuk sekali saja sholat, maka seolah-olah dia itu memiliki dunia dengan isinya terus dirampas. Itu kerugian hanya meninggalkan sekali sholat. Sebanding dengan kalau kita menggenggam dunia beserta isinya semua milik kita, dirampas oleh pihak lain. Pasti jangankan gitu atau ya, kita sekarang punya uang 1 juta terus hilang 900 ribu, gogoakannya. Pasti teriak-teriak nangis karena menyesal, sedih, merasa rugi besar. Cuma 1 juta loh. Ini apalagi dunia seisinya milik kita. Bisa stres berat. Meninggalkan satu kali sholat seolah-olah kita kehilangan dunia dan isinya. Siapa orang yang meninggalkan sholat karena mabuk 4 rakaat seperti zuhur, asar, isya, maka sudah menjadi kewajiban bagi Allah untuk memberi minum kepada orang itu dari tinatul khabal. Para sahabat bertanya, apa tinatul khabal itu? Disebut jusnya ahli jahannam. Asarah itu, usarah itu, tahu bahasa Arabnya jus, asir. Apa jus teh? Perasan buah-buahan. Jus jeruk, jeruk namanya diperas gitu kan, cairannya itu disebut asir. Usarah itu perasan ahli neraka jahanam. Ahli neraka jahanam itu dibakar, disiksa, itu melahirkan cairan, ya enggak, dari tubuhnya. Ah, itu disebut jus jahanam. Disebut tinatul khabal, itu yang diminumkan kepada orang yang meninggalkan satu kali sholat 4 rakaat. Itu azab yang luar biasa, ya. Jadi hadis ini menceritakan azab bagi pendosa besar yang tidak tobat dari dosanya, terbawa mati sampai ke alam kuburnya. Masih dalam Musnad Ahmad, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu radhiyallahu an, secara marfu', marfu' itu sampai kepada Nabi. Ini ucapan Nabi alaihi salatu wasalam, man syaribal khamar marratan lam yakbalillahu lahu salatan arba'ina sabaha fa'in taba taballahu alaih fa'in ada lam yakbalillahu lahu salatan arba'ina sabaha fa'in taba taballahu alaih fala adri fi thalithah au fi rabi'ah qal fa'in ada kana haqqan ala Allah ayasqiyahu fi darghatil khabal yaumal qiyamah. Siapa orang yang minum khamr sekali, Allah tak akan menerima sholat orang itu 40 subuh. Maksudnya 40 hari, 40 malam, sholat orang itu yang mabuk sekali gak akan diterima. Kalau dia tobat, maka Allah menerima tobatnya dan menerima kembali sholatnya. Kalau dia kembali mabuk, Allah tidak akan terima sholatnya 40 hari. Kalau dia tobat, Allah terima tobatnya, Allah terima kembali sholatnya. Kata rawi yaitu Ibnu Umar Abdullah bin Amr radhiyallahu an, aku tidak tahu apakah yang ketiga kali atau yang keempat kali. Setelah itu Nabi menyatakan, maka kalau dia kembali minum khamar, kembali mabuk, Allah berkewajiban untuk memberi minum orang itu dari perasan ahli jahannam pada hari kiamat. Jus jahannam. Masih dalam Musnad Ahmad, dari hadis Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata mudminan lil khamar, saqahu Allah min nahril ghutah." Siapa yang mati dalam keadaan dia masih suka mabuk, suka minum khamar, walaupun matinya tidak sedang nyekek botol, enggak. Tapi dia mati dalam keadaan biasa, tapi belum tobat dari kebiasaan minumnya, belum berhenti. Apalagi lagi nyekek botol mati, ode lagi matinya. Tahu ode? Overdosis. Ada gitu orang yang mati karena minum khamar? Ada, apalagi yang kurang modal gitunya, dioplos sama spiritus, dioplos sama minyak tanah, lek, terbakar si paru-parunya, ya mati. Ada yang mati begitu. Maka orang itu akan diberi minum oleh Allah dari air sungai Ghutah. Ditanya, wa man nahrul ghutah, apakah sungai Ghutah itu wahai Rasulullah? Nahrun yajri min furujil musimat yu'zi ahlan nari rihu furujihin. Ih, na'udzubillah. Sungai Ghutah itu adalah sungai yang airnya mengalir dari faraj para wanita pezina. Seluruh ahli neraka terganggu dengan bau faraj wanita pezina itu, mengeluarkan cairan. Nah, cairan itu mengalir menjadi sungai Ghutah, itu yang diminumkan kepada siapa? Tukang teler tadi, tukang nyekek botol tadi. Masih di dalam Musnad Ahmad, berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yuradun nas yaumal qiyamah thalatha aradat, fa amma aradatan fajidalun wa ma'adhir, wa amma thalitha fa inda dhalika tatirusuhu fil aidi, fa akhidun biyaminih wa akhidun bishimalih. Manusia akan dihisab pada hari kiamat dengan tiga kali cara hisab. Adapun dua kali hisab yang pertama, maka jidal dan ma'adhir. Jidal itu dialog, tanya jawab. Ma'adhir artinya mengemukakan uzur-uzur, alasan-alasan. Adapun hisab yang ketiga, ketika itu berterbanganlah suhuf-suhuf dari tangan-tangan. Suhuf yang dimaksud adalah catatan, kitab catatan amal masing-masing manusia. maka ada orang yang menyambar mengambil catatan kitabnya dengan tangan kanan, ada juga yang dengan tangan kiri. Yang dengan tangan kanan berarti selamat, berarti catatan amal baiknya bagus-bagus. Yang dengan tangan kiri berarti buruk-buruk. Masih dalam Musnad Ahmad, hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa muhaqqiratu. Ini di sini tu ya tercetaknya. Salah, harusnya ti. Iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub. Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yuhliknahu. Fa daraba lahunna Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mathalan kamithli qaumin nazalu arda falahin fa hadara sani'ul qaum fa ja'ala ar-rajul yantaliqu fa yaji'u bil 'ud war-rajulu yaji'u bil 'ud hatta jama'u sawada wajjaju nara fa'andaju ma qadhafu fiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhi oleh kalian menganggap enteng dari dosa. Jangan berani nekat melakukan dosa hanya dosa itu kecil. Karena dalam riwayat lain, membiasakan dosa kecil adalah dosa besar. Termasuk dosa besarlah membiasakan diri melakukan dosa-dosa kecil. Jangan kalian enteng dosa-dosa kecil, karena dosa kecil itu akan bertumpuk pada diri seorang lalu membinasakan orang tersebut. Lalu Nabi SAW memberikan gambaran, perumpamaan. Seperti satu kaum yang singgah di satu tempat. Terus fahadara sani'ul qaum, maka datanglah si apa namanya si pimpinan dari kaum itu. Kata pimpinan kaum itu, kalian ambil kayu bakar masing-masing satu. Satu itu sedikit apa banyak? Sedikit. Ya. Kemudian datang seorang membawa sebatang, datang lagi membawa sebatang, sebatang, sebatang, sebatang, sampai akhirnya numpuk. Kemudian apa yang terjadi? Setelah numpuk, dibakarlah, dinyalakanlah api, lalu terbakar. Seluruh yang terlem, yang dilemparkan di sana ikut terbakar. Nyalanya besar apa kecil? Besar. Kalau satu, kecil. Tapi kalau ditumpuk dalam jumlah yang banyak, akhirnya bisa sama dengan satu kayu bakar yang besar. Dalam kitab Sahih Bukhari, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yudrabul jisru ala jahannam fakunu awwala man yujiz wa da'watur rusul yawma idin Allahumma sallim sallim bihi kalalib mithlu syaukil sa'dan takhtafun nasa bi'amalihim faminhum al-mubaq bi'amalihi wa minhum al-mukhardal thumma yanju hatta idza faragha Allahu min al-qada bainal ibad wa arada an yukhrija minan nar man arada an yarhama mimman kana yashhadu an la ilaha illallah amara al malaikata an yukhrijuhum fayarifunahum bi alamati athari sujud wa harrama Allahu 'alan nar an ta'kula min ibni adam athara sujud fayukhrijunahum qad umtuhishu fayusabu alaihim min ma'in yuqalu lahu ma'ul hayat fayambutuna nabatal habbah fi hamilis sail. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan dibentangkan jembatan di atas neraka Jahannam. Akulah orang yang pertama kali menyeberang jembatan itu. Jadi sebelum ke surga, kita melalui neraka dulu. Di atas neraka Jahannam itu terbentang apa? Jembatan. Kalau mau selamat ke surga, seberangi jembatan dengan selamat. Akulah orang yang pertama kali menyeberang. Dan jisr atau jembatan atau sirat ini kondisinya mengerikan. Kalau ini di dunia mustahil bisa diseberangi. Pertama, kecilnya ini jembatan sekecil bagian tajam dari sebuah pedang. Riwayat dari Imam Sufyan Ats-Tsauri, balaghana anna jisr ahadda minas saif. Telah sampai berita riwayat kepadaku bahwa jembatan itu lebih kecil daripada bagian tajam sebuah pedang. Lebih tajam daripada bagian tajam sebuah pedang. Itu yang sahih. Riwayat ini salah satunya dinukil dalam kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul Sunan Al-Hakami. Dan riwayat yang menyatakan bahwa sirat atau jembatan itu sekecil rambut di belah tujuh itu enggak benar, enggak ada riwayat itu. Yang benar lebih tajam dari pedang. Tapi yang jelas kecil saja. Kedua, muzillah. Muzillah itu mata tisereule, tisoledat, tijalike, tikusruk. Terus tigebrus. Apa maknanya? Licin, leer. Sudah tajam, licin, leer. Ketiga, amat sangat gelap. Tidak terlihat walaupun telunjuk kita seketika tinggali curuk-curuk acan. Telunjuk kita pun enggak kelihatan walaupun dibelel-belel dekat. Saking apanya? Gelapnya. Bayangkan. Kondisi sirat itu begitu. Ya licin, ya amat sangat kecil, lebih kecil daripada bagian tajam sebuah pedang, ya juga gelap. Pernah enggak kita menyeberang jembatan yang berupa batang pohon kelapa? Pernah? Ya. Atau jambe? Kadang kelapa, kadang jambe. Saya pernah waktu ke Jayagiri sana. Malam lagi, habis hujan lagi, sendiri-sendiri lagi. Ada jembatan dari pohon kelapa. Ya licin, ya juga lewang. Tahu lewang? Padahal bawahnya cuma sungai, sungai kering lagi. Ya, gak begitu banyak airnya. Tapi paurnya itu luar biasa. Tahu paur? Takut. Takut. Tikosewat. Apa tikosewat bahasa Indonesia? Takut kepleset terus jatuh ke bawah. Ini bayangkan setajam pedang si jembatan, ya gelap lagi. Terus ada lagi di bawahnya apa? Neraka. Itu aja sudah sulit. Nanti ditambah ada apa? Ada besi-besi yang hidup mengait, menyambar orang-orang yang menyeberang di atasnya. Seperti tentakel gurita raksasa, tapi terbuat dari besi. Tahu gurita? Bayangkan aja cumi, tapi gede gitu. Cumi yang kemarin antum makan. Kalau gurita bisa sebaliknya antum yang dimakan. Saking raksasanya. Hidup, tapi dari besi dikait. Susahnya luar biasa ya. Gelap. Tapi orang-orang mukmin ketika nyebrang ada cahaya. yang menerangi jalan yang akan dilaluinya. Cahayanya sangat bergantung kepada amalnya. Ada yang besar, sebesar pohon pohon yang ada di sana, kurma. Pohon kurma sebesar pohon kelapa di sini dan mirip gitu ya. Ada yang sebesar rumah cahayanya, terang benderang. Ada yang setinggi orangnya. Orang munafik sebesar jempol cahayanya. Kadang-kadang reparem. Reparem itu apa? Padam. Kadang-kadang nyala. Nah, melihat begitu orang mukmin takut cahayanya padam. Lalu mereka berkata, Rabbana atmim lana nurana faghfir lana. Dalam surah apa? At-Tahrim itu ya. Ya Allah, sempurnakan bagi kami cahaya kami. Allah berfirman, Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu dzuruna naqtabis min nurikum qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Kata Allah, pada hari itu munafik laki-laki, munafik perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, unduruna, tunggu kami, naqtabis min nurikum, kami mau nebeng terhadap cahaya kalian. Karena cahaya munafik mah ya kecil ya suka padam. Kata orang mukminin, "Ilarji'u wara'akum," mundur lagi ke belakang. "Faltamisu nura," cari cahayamu sendiri. Orang mukmin kekeh tidak mau, orang munafik kekeh ingin nebeng, pak kekeh. Faduriba bainahum bisuri lahu babun batinuhu fihi rahmah wa zahiru min qibalihil azab. Maka dipisahlah mereka oleh pagar. Pagar itu berpintu. Bagian dalam yang menuju ke arah orang mukmin itu rahmat, bagian luarnya yang menuju ke arah orang munafik itu azab. Enggak bisa menyatu antara munafikin dengan mukmin di akhirat. Di dunia menyatu. Bersama-sama. Nanti terpisahkan, terbedakan. Qalu alam nakum ma'akum? Kata si munafik, bukankah dulu kita bersama-sama? Ketika di dunia sagulung sagalang. Kadang-kadang makan satu nampan bareng. Minum satu gelas bareng sambil nahan nafas. Bala walakinnakum fatantum anfusakum watarabastum wartabtum wagharratkumul amaniyu hatta ya'ti amrullah. Ya, kata orang mukmin, ya dulu kita bersama-sama. Walakinnakum fatantum anfusakum, tapi dahulu kalian suka memfitnah diri-diri kalian sendiri. Makna memfitnah itu menjerumuskan diri kalian ke dalam dosa dan maksiat. Di hadapan orang mukmin kayak alim, di belakang orang mukmin kayak setan. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu innama akum. Orang munafik itu, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, wa idza khalau ila syayatinihim qalu innama akum. Kalau ketemu orang mukmin, kita juga iman bareng, balad. Kita sama-sama teman, sahabat, saudara. Tapi kembali ke pemimpin-pemimpin setan, mereka disebut setan oleh Allah, orang munafik itu. Qalu innama akum, innama nahnu mustahzin. Kami sebenarnya teman kalian, kami tadi bercanda aja sama mereka, sama orang mukmin. Kan gitu. Jadi orang munafik kayak gitu di dunianya. Bermuka dua, beungeut nyang hareup, ati mungkir. Di akhirat terpisahkan. Kata orang mukmin, bala, ya kita dulu bersama-sama, walakinnakum fatantum anfusantum. Watarabastum, dan kalian selalu menunggu-nunggu kesempatan untuk menggunting dalam lipatan, menohok dari belakang, menyalip dalam tikungan, kalian matumila. Apa tumila teh? Musuh dalam selimut. Watarabastum, wartabtum, kalian juga ragu. Wa gharratkumul amaniyu, kalian tertipu oleh angan-angan. Sampai Allah mendatangkan keputusannya, sampai mati. Orang mukmin juga tahu begitu, ya. Nah, jadi kata Nabi SAW, dibentangkan jembatan di atas neraka Jahannam, akulah orang yang pertama kali menyeberang. Doa para rasul saat itu semuanya mendoakan Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan, selamatkan umatku, umatku selamatkan. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW berdoa untuk keselamatan umatnya. Bihi kalalib mithlu syaukati sa'dan. Di neraka itu ada kalalib. Kalalib itu besi-besi pengait yang hidup tuh. Seperti duri pohon sa'dan. Di sini tidak ada pohon sa'dan. Tapi tajam, ya. Takhtafun nas bi'amalihim. Lalu si besi-besi pengait itu menyambar-nyambar manusia sesuai dengan amal-amal mereka. Di antara mereka ada yang binasa dengan amalnya. Di antara mereka ada yang tercabik-cabik tapi selamat. Sambar. Ngagurawil. Aduh, ngagurawil. Tenang, atau menggurawil. Tapi enggak digebrus, tidak tergebrus ke bawah. Masih sampai ngerangkak-ngerangkak. Selamat akhirnya lumayan. Sumayanju kemudian selamat. Ada yang begitu. Ada yang hampir sampai gitu, tinggal selangkah lagi gurawil, kemudian digebrus karena neraka. Gurawil, tikus syawat. Tikus syawat terpleset terus ngegurawil. Tapi ngegurawil belum jatuh, tapi masih bisa memegang gurawil gitu ya. Tahu monyet di atas pohon itu gugurawilan. Bergurawil-gurawil. Ayunan beda lagi, pokoknya bedalah. Berayun gurawil. Sehingga apabila Allah Azza wa Jalla selesai menghisab di antara manusia dan Allah ingin mengeluarkan dari neraka orang-orang yang Allah sayangi, dari kalangan orang-orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka Allah menyuruh malaikat untuk mengeluarkan mereka. Jadi orang-orang itu sudah masuk dulu ke dalam neraka. Allah ingin mengeluarkan, malaikat disuruh. Maka malaikat mengenal mereka dari tanda-tanda bekas sujud wajahnya. Karena Allah mengharamkan neraka untuk membakar wajah-wajah anak Adam dari bekas sujudnya. Berarti ini yang ke neraka orang muslim apa kafir? Muslim. Kalau orang kafir memual sujud. Gening tuh. Apa pemimpin Vatikan teh? Paus Yohanes Paulus itu kalau turun mendarat di suatu negeri suka ngapain? Sujud nyium tanah. Tapi beda dengan sujud kitanya, katingali sareksek ningali nage. Asal tek sudah. Gitu. Itu bukan sujud. Jadi ini orang muslim masuk ke dalam neraka karena suka sujud, ada bekas sujudnya, dan neraka tidak berani membakar wajah-wajah yang pernah sujud. maka dikeluarkanlah mereka dari neraka dalam keadaan seluruh tubuhnya sudah gosong, sudah tutung. Dan setelah itu fa yusabbu alaihim bima'in yuqala lahum ma'ul hayat, lalu mereka dibanjur dengan air yang berasa, yang disebut dengan air kehidupan. Syekhul Islam dalam kitab Ahkam Ushulil Mu'minin menukil beberapa riwayat, mereka dimasukkan ke dalam Nahrul Hayat. Nahrul Hayat itu sungai kehidupan. Begitu dimasukkan ke dalam air itu, ke dalam air sungai itu, maka seluruh tubuhnya yang sudah hancur lebur dan gosong utuh kembali seperti sedia kala, bahkan lebih bagus daripada sebelumnya. Fembutuna nabatal habbah fi hamilis sail, maka setelah dibanjur oleh air hayat, akhir kehidupan itu, tumbuh kembalilah seluruh tubuhnya, taubahnya seperti tumbuhnya biji yang ditanam di air, di aliran air. Jadi utuh lagi. Hadis ini menunjukkan adanya azab bagi orang muslim yang berdosa besar. Walaupun sekali lagi tidak akan selama-lamanya diazab. Tapi walaupun tidak selama-lamanya, jangan jajagoanan. Kenang, saya mah muslim walaupun saya dosa besar, iyalah ke neraka. Tapi enggak selamanya, nanti juga diangkat. Iya, tapi satu hari di akhirat berbanding dengan, menurut satu riwayat 1000 tahun, menurut riwayat lain 50.000 tahun. Bayangkan. Jadi kalau umpamanya difonis kamu masuk ke dalam neraka terlebih dahulu 1 minggu 7 hari, berarti berapa ribu tahun? Menurut riwayat 7.000 tahun, menurut riwayat lain 7 aja kali 50.000, berapa? 350.000 tahun. Sok tah. Sama dengan lamanya dijajah Belanda. Kan segitu juga ya? 350 kata makatang. 350 tahun, ini mah 350.000 tahun. Beda nolnya 1, 3 nolnya ya. Luar biasa. Jangan jajagoanan. Dalam Sahih Muslim, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Abu Hurairah, samitu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nas yuqda fihi yaumal qiyamah 3. Sesungguhnya manusia yang paling awal dihisab pada hari kiamat 3 golongan. 3 golongan ini bukan orang kafir, bukan orang musyrik, bukan juga orang muslim awam, tapi orang muslim yang hebat. Pertama, rajulun ustushida fa utiya bih fa arrafa ni'amahu fa arafaha. Pertama, orang yang mati syahid. Orang mati syahid itu bukan orang biasa loh, dia mujahid. Sebelum syahid pasti dia apa? Perang terlebih dahulu demi Islam. Lalu dipanggil Allah, mengenalkan, mengingatkan dia akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, dia pun mengakuinya. Lalu Allah berkata, bertanya, ma amilta fiha, apa yang telah kamu lakukan dengan semua nikmatku itu? Orang itu menjawab, qataltu fika hatta qutiltu, aku berperang di jalanmu sampai aku terbunuh. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kamu, dusta kamu. Dalam riwayatin, para malaikat yang ada di sekitar itu juga berkata, bohong kamu. Terus, walakin qatalta liyuqal huwa jari faqad qil. Tapi kamu berperang, betul berperang nama. Realitanya, kenyataannya memang berperang, berjihad. Tapi kenapa Allah dustakan? Yang Allah dustakan bukan omongannya, tapi niatnya. Kamu berperang agar kamu disebut pemberani, jagoan, pahlawan. Seperti itu. Waqad qil, dan ucapan atau pujian itu telah dikatakan kepadamu. Jihadnya bagus, agung, suci dan luhur, tapi ditolak oleh Allah dan dimasukkan ke dalam neraka karena apanya? Niat. Niatnya riya dalam rangka pupujian, dalam rangka ingin dinilai oleh manusia, diberi apresiasi oleh orang, diberi likes. Kalau di medsos temanya, bikin status, di-share. Dan semenit dua menit kemudian terus dilihat berapa jempol yang dia dapat dan berapa komentar yang dia dapat dan bernada pujian. Kalau ternyata enggak ada jempol satu-satu acan ya, ada juga terbalik gini. Kecewa tidak? Kecewa. Seperti itu. Apalagi sudah menjadi trendy sekarang, bikin status apapun, foto atau apapun yang dia share, kemudian yang ditunggu pasti apanya? Likes-nya. Jempolnya, jempol orang dan komentar yang bagus. Makin banyak viewernya makin bangga, ya. Nah, ini yang berbahaya tuh. Tidak ikhlas, tidak karena Allah, tapi karena orang. Apa yang terjadi? Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Allah perintahkan agar orang itu diseret pada wajahnya. Maknanya kedua kakinya digusur, wajahnya terparut oleh jalan. Sampai belemong. Dilemparkan ke dalam api neraka. Belowong itu dalam bahasa Sunda disebut kecap pangantir. Kalau ke bahasa kita, kata penghantar suatu aksi, suatu perbuatan. Am, dahar, regot, minum, berbet, lumpat, jorelat, ngajleng, korejat, itu mah. Jorilat, ngajleng, gedebug, labu, gek, diuk, jung, nangtung. Kadang-kadang hanya kecap pengantarnya saya, berebet, gajleng, gedebut, hos. Nah, kayak gitu. Apa artinya itu? Dia lari, dia loncat, dia jatuh, dia mati. Cukup kecap pengantar. Nah, belowong itu kecap pengantar untuk melemparkan. Belowong dia dilemparkan ke dalam api neraka. Ini pertama. Ini menunjukkan itu yang tadi itu muslim apa bukan? Muslim. Melakukan ibadah apa tidak? Ibadah agung, jihad. Kenapa dilemparkan dalam neraka? Riya. Riya dosa apa maksiat? Dosa dan maksiat. Ini menunjukkan ada azab bagi orang yang berdosa dan bermaksiat. Wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Nah, kedua ini kita nih ya. Semoga Allah menyelamatkan kita dari nasib yang seperti ini. Orang yang belajar ilmu, mengajarkan ilmu, suka ngaji, suka baca Al-Qur'an. Fa utiya bi fa'arrafa ni'amahu fa'arafa, dipanggil, kemari kamu. Kemudian diperkenalkan, diingatkan nikmat-nikmat Allah kepada dia dan dia pun mengakuinya. Lalu ditanya, ma'amilta fiha, apa yang kamu lakukan dengan semua nikmat itu? Dia menjawab, ta'allamul ilma, ta'allamtu fikal ilma wa'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Ini ustaz ini. Aku belajar ilmu karena engkau lalu aku ajarkan. Aku baca Quran, coba. Siapa yang kerjaannya begitu? Ya di rumah baca kitab. Di rumah baca buku, di rumah menelaah ilmu, keluar mengajarkannya. Begitu terus, di jalan baca juga kitab, baca Quran dan seterusnya. Pulang di rumah persiapan untuk esok hari begitu. Seorang ustaz itu tidak bisa instan dalam menyiapkan materi. Materi besok apa? Anu, siap, apa nama baca dulu. Enggak bisa begitu. Ngedadak. Ujian aja enggak bisa begitu ya. Sekarang hafal, besok pas keluar itu soalnya waktu ujian, lupa lagi ya. Seorang ustaz seperti atlet profesional. Mau ada pertandingan atau tidak, dia tetap harus apa? Latihan, menjaga kebugaran fisiknya, meningkatkan skillnya, gitu ya. Sehingga di saat mendadak harus pertandingan, enggak harus berlatih secara khusus, sudah siap. Siap fisiknya, siap mentalnya, siap juga skillnya. Pada hakikatnya seorang ustaz itu belajar ilmu untuk dirinya. Mau ngisi atau tidak, dia harus menambah ilmu. Baca, gitu. Baca. Mau ngisi atau tidak, dia harus menambah ilmu. Suatu saat pas ada dadakan teh, mual, bingung. Aduh, naonnya materi ini. Enggak. Sudah siap stok. Karena setiap hari juga selalu membaca. Seperti itu. Nih, yang dijelaskan dalam hadis itu seperti ta'allam tu fikal ilma wa 'allamtuhu. Selalu aku belajar ilmu karena engkau dan aku ajarkan. Wa qara'tu fikal Quran, aku juga membaca Al-Qur'an karenamu. Apa respon Allah? Kadzdzabta, bohong kamu. Dosa, dusta kamu. Walakin ta'allamta liyuqal huwa alim faqad qil wa qara'ta al-Qur'an liyuqal huwa qari faqad qil. Kamu memang belajar. Tapi niat belajar kamu agar kamu ini disebut orang alim. Disebut da'i kondang, disebut ustaz beken, disebut mubalig terkenal. Disebut da'i sejuta akhwat. Sejuta ummahat. Niat belajarnya gitu. Kenapa kamu rajin amat belajar? Saya ingin menjadi ustaz kondang atuh. Niatnya ke sana. Enggak boleh. Itu untuk dunia berarti, agar dipuji, melihat para ustaz kondang itu kehidupannya menyenangkan ya. Seperti seolah-olah dunianya menyenangkan, akhiratnya menyenangkan, kan gitu seolah-olah ya. Dan itu yang pernah memotivasi para ulama zaman dahulu untuk belajar. Karena melihat guru-guru mereka, ulama-ulama terkenal itu, kemanapun mereka pergi selalu menjadi buah bibir dalam konteks memuji. Imam Ahmad itu, kalau mau keluar dari rumah, itu harus ditutup wajahnya agar tidak dikenali. Dan pakaian yang mereka kemukakan memungkinkan, yang mereka pakai memungkinkan untuk itu. Karena pakai apa? Pakai imamah. Apa imamah itu? Pakai sorban. Pakai sorban, ditutupkan. Dan terbiasa di sana untuk menjaga wajah dari debu gitu ya, ditutup wajahnya. Sehingga gak ada yang mengenali. Rigiknya juga dirubah. Rigik itu apa? Cara berjalan. Sebab kadang orang tidak mengenal wajahnya, tapi kelihatan dari kejauhan, dari rigiknya, oh si fulan. Dia rubah agar tidak dikenali. Setiap kali dia melewati kerumunan orang, selalu yang dibicarakan tentang dirinya. Berupa pujian, sanjungan. Selain ahli ilmu, ahli ibadah, akhlak mulia, oh pokoknya mah habislah. Habis dipuji, ya. Terus begitu. Apa kata Imam Ahmad? Aduh, jangan-jangan ini istidraj. Khawatir. Bukan, alhamdulillah, ya Allah. Di mana-mana saya dipuji, gitu ya. Terkenal dalam konteks pujiannya. Terkenal dalam konteks kebaikan. kaceluk ka awun-awun ka koncara ka jana pria. Itu beken, bekas kenek. Masyur, populer, terkenal di mana-mana. Itu Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya. Nah, sampai orang-orang termotivasi ingin seperti itu. Termasuk Imam Al-Baihaqi menyatakan ta'allamtul ilma talabnal ilma li ghairillah fa'aba illa ayakuna lillah. Kami pernah mencari ilmu bukan karena Allah dan gagal. Karena ilmu tidak bisa dipelajari selain karena Allah Azza wa Jalla. Gagal. Lalu kami luruskan niat kami, maka kamu pun berhasil. Jadilah imam besar di bidang hadis, terkenal sampai sekarang, Imam Al-Baihaqi. Dengan kitab sunannya, soal Sunan Al-Kubra. Dengan kitab Syu'abul Imannya dan banyak lagi yang lainnya. Terus kita pernah membahas awaiqut thalab kan, tentang masalah niat. Ada seseorang, dia ingin nikah, tapi dia tidak punya apa-apa. Dia melamar seorang wanita yang cantik, jelita, dan kaya raya. Ditolak siapa jodogana tuh? Kata orang Sunda, mati aya arahenana. Ya miskin gitu ya, ya bodoh ya tak gimana. Ditolak. Dia berpikir, apa dia memikat wanita ini dengan kekayaan atau kehormatan? Sebagai orang miskin dan bodoh, status sosialnya rendah. Yang memikat wanita kalau enggak kaya, terhormat. Walaupun gopet dan goreng patut. Sekarang mau untuk memelet wanita itu enggak perlu ke dukun, cukup ke dealer saja. Ke pelet, ke pincut itu ya. Betul apa benar? Betul dan benar. Nah gitu. Kadang-kadang sekarang kasep ganteng tapi kere mah gak dilirik-lirik acannya. Orang ini berpikir apa saya harus memikat wanita ini dengan kekayaan atau dengan kehormatan. Lalu dia memilih belajar ilmu. Dia belajar ilmu, belajar. Dengan motivasi apa? Untuk memikat wanita yang sedang dikecengnya, diincarnya. Ketika belajar ilmu, maka niatnya terluruskan oleh ilmu. Setelah belajar ilmu, dia tahu bahwa enggak boleh belajar ilmu untuk dunia, untuk empat tak, tahta, harta, wanita, Toyota. Merek sorry. Gak boleh belajar ilmu untuk itu. Akhirnya dia luruskan niatnya. Akhirnya jadilah dia seorang ulama besar. Yang terkenal, kaceluk, kaun-aun, kakoncara, kajanapri. Muridnya berdatangan banyak. Orang menghargai. Setelah itu datang utusan wanita yang dahulu pernah menolaknya. Datang utusan menawarkan diri untuk dinikah. Ngantri itu setelah jadi mubalig terkenal jadi ulama, mengantri wanita itu. Sampai yang dulu menolak mentah-mentah, sekarang menawarkan diri matang-matang. Tapi apa yang terjadi, dia sudah tidak berhasrat lagi kepada wanita itu. Kalau sudah tenggelam dalam lautan ilmu dan pengamalannya, enggak lagi mau melirik hal-hal yang demikian. Nah seperti itu ya. Jadi orang tadi ditanya, apa yang kamu lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepadaku? Dia bilang, aku belajar ilmu, mengajarkannya dan membaca Al-Quran. Bohong kamu. Kamu memang belajar, tapi agar kamu disebut alim. Alim bahasa Arab, bukan bahasa Sunda. Apa arti alim bahasa Sunda? Mbung. Gak mau gitu ya. Akhirnya dia betul menjadi orang alim terkenal, ya. Dan dia bangga dengan itu, mengustadkan dirinya. Ustaz mah, gitu ya. Sudah mengaji kemana-mana, ya. Ini hasil karya saya setumpuk, begitu. Bahasa Arab semua itu, gak ada yang bahasa Sunda. Jadi nepuk dada dia. Kata Allah, bohong kamu. Kamu memang belajar, tapi agar kamu disebut orang alim. Kamu betul membaca Al-Quran, tapi agar kamu bisa disebut qari, ahli Quran, ahli membaca Al-Quran. Bacaannya bagus, lagunya enak, tajwid makhrajnya benar. Orang suka, orang senang. Kan begitu. Lalu Allah pun merintahkan agar orang itu diseret pada wajahnya beleweng. Dilemparkan ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari niat-niat yang tidak benar ketika belajar dan mengajarkan ilmu. Bukan karena dunia, ya. Ketiga, yaitu warajulun wassallahu alaihi wa atahu min asnafil mali kullihi. Seorang yang dahulu waktu di dunianya diluaskan rizkinya oleh Allah, diberikan berbagai macam jenis rizki seluruhnya kepada dia. Kolong melarat dia mah. Kolong melarat. Hartanya banyak, bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah, lubak libuk nepikeun ka teu kalebok. Saking banyaknya. Teu kalebok itu apa? Tidak kemakan. Cuma kasar, jangan dipakai. Lebok kumaneh, jangan. Jangan. Itu kasar itu. Tapi peribahasa tadi disebut supaya muisi gitu, lubak libuk teka lebok kan gitu. Kalau lubak libuk teka tuang lah halus, tapi jadi tidak matching ya dengan lubak libuk. Lalu Allah Azza wa Jalla panggil dia, diperkenalkan seluruh nikmat Allah kepada dia berupa harta. Dia mengakui, lalu ditanya, ma amil tafi, apa yang kamu lakukan dengan harta itu? Dia menjawab, ma taraktu fi sabilin tuhibbu ayun faqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Tidak ada satu momen pun, satu kesempatan pun yang engkau suka kalau aku berinfak di sana, kecuali aku akan infak. Ada ma'had mau dibangun 12 miliar, saya nyumbang 15 miliar. Ada masjid mau diperbesar, ini kan berapa ini? 12 kali berapa? 15 kali 16 dengan selasar. Enggak cukup, sampai banyak yang tidur di luar. Mari perbesar, berapa anggarannya? Enggak tahu, saya belum hitung. 1 miliar atau 2 miliar. Saya bilang, bikin 5 miliar. Dikeluarkan. Dan seterusnya begitu. Ada santri-santri yang ingin belajar tapi enggak punya uang. Berapa anggaran per tahun? Saya kasih untuk 10 tahun. Seperti itu. Dia jadi ada momen apapun yang Allah suka kalau kita berinfak, seinfak di sana. Itu kata orang itu. Sampai habis kekayaan. Bagus apa istimewa nih orang? Ya, bagus dan istimewa. Ya. Kata Allah, bohong kamu. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad faqad qil. Bohong kamu. Kamu melakukan semua itu agar kamu disebut sebagai seorang dermawan, tukang tutulung, kanu butuh tukang tatalang, kanu susah tukang meremaweh kapada manusia. Henteu pelit, henteu cedit, henteu buntut, kasiran, henteu keket, merengkel, mecap jahe, merege, hese. Sudah hafal itu belum? Dermawan dia, ya, Dan pujian itu telah orang-orang katakan kepada kamu. Lalu Allah merintahkan agar orang itu kembali diseret pada wajahnya beleweng. Di apa? Dibalangkan, dilempar. Kadang beleweng, kadang belewer. Belewak, beda belewak ma'am, belewak dahar. Hanya beda satu huruf, belewak dengan belewer dengan beleweng, gitu ya. Beda makna. Dan jauh pada. Setelah itu kata Nabi SAW, merekalah wahai Abu Hurairah, orang-orang, tiga orang manusia yang karena mereka api nyalaka, api neraka pertama kali dinyalakan. Yang pertama kali dihisab, yang membuat pertama kali api neraka dinyalakan bukan orang kafir, bukan orang musyrik. Tapi mereka tiga orang hebat dengan tiga amalan yang juga hebat. Kenapa dikenerakakan? Karena salah niat, riya, dan riya adalah maksiat, diazab. Jadi hadis seperti itu banyak yang menjadi bantahan kepada orang ahli maksiat tanpa tobat, tapi husnudzan bahwa Allah akan mengampuni. Gimana Allah akan mengampuni dia tanpa tobat terus-menerus di atas dosa? Hanya salah faham terhadap sifat Allah. Allah mah lautan ampunan. Betul, lautan ampunan teh bagi orang yang meminta ampunan dengan cara tobat. Kalau tidak minta mah ya tidak dikasih, gitu ya. Hadis berikutnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Berkata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Perkataan Syekhul Islam ini kita lanjut nanti pada asar ya. Jam 4 sekarang sudah habis waktu untuk menjelaskan. Tinggal sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wassalam. Itu di fotokopian sudah setengahnya belum? Sisanya ada setengahnya lagi? Kayaknya gak habis ya. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di masjid ini ketika sholat shaf pertama ada 4 orang. Apakah yang di belakang shofnya mendapat keutamaan yang sama? Ya bedalah. Shof pertama jauh lebih baik daripada shof yang kedua. Tapi di depan cuma ada 4 ya. Iya, di sana pa boro-boro ya tuh. Apa habis? Khusus hafid. Ah iya. Khusus hafid supaya bisa apa? Mengoreksi. Tapi saya dengar kemarin yang mengoreksi dari belakang lagi, dari belakang lagi. Yang di depan bukan tidak hafal, yang depan mungkin kayaknya tidak ikut menghayati. Sehingga tadi itu salahnya di mana? Harus ikut ya, mengikuti. Kalau tadi malam saya pas kebagian di luar waktu baca surah Luqman, ayat nu salah ngagorowok teh tidak. Tidak kedengaran ke sini. Apabila istri lagi menyusui di bulan Ramadan, di hari ke-10 haid selama 5 hari. Yang 5 hari itu fidyah atau qadha? Qadha. Jadi kalau ketika menyusui tidak saum karena menyusui, dia ganti dengan fidyah. Tapi begitu masih dalam rangka menyusui tiba-tiba haid dan tidak saum, maka uzur haid lebih kuat daripada uzur menyusui. maka dia wajib mengqadha saumnya tersebut karena tidak, karena haidnya, bukan karena menyusuinya. Ustaz, saya melihat video yang isinya animasi neraka. Saya jadi takut sampai kadang enggak selera tertawa kalau ingat. Apakah ini baik atau berlebihan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Kalau kamu mengetahui apa yang aku ketahui, kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Apa yang diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya neraka. Iya. Efek dari mengetahui kengerian neraka begitu. Bagus atau tidak? Kalau ya efeknya bagus berarti bagus. Kalau efeknya buruk berarti keliru dia. Apa efeknya bagus? Jadi setiap takut neraka, dia tobat atas dosanya, menjauhi dosa-dosa yang belum dilakukannya, meningkatkan ibadah, selalu banyak berdoa, berlindung dari neraka, itu bagus. Ketika ada harta, takut harta ini menjadi penyebab dia masuk neraka, dia infakkan, dia sedekahkan agar menjadi penyebab masuk surga. Kalau seperti itu bagus. Tapi kalau efeknya buruk seperti karena takut neraka, dia tidak produktif, dia apatis, dia pesimis. Saya kayaknya masuk neraka. Diam, ibadah gak mau, makan gak mau, stres, gelo, itu buruk. Ya, takutnya kita kepada neraka harus, bagus. Karena Allah merintahkan, fattakun nar. Tapi efeknya harus benar, yaitu dia menghindari dosa, bertobat dari dosa yang sudah, dan meningkatkan kualitas ibadah. Ya. Halo Ustaz. Iya. Pertanyaan dari yang masuk ke nomor 0811227146 Ustaz. Saat kajian terdahulu di Cipaganti, Ustaz membahas jika tidak salah bahwa menengadahkan tangan saat berdoa itu baik dilakukan saat sholat sunnah saja dan doa biasa. Jika setelah syarat fardu sebaiknya tidak menengadahkan tangan. Perbedaannya kenapa ya Ustaz? Apakah berkaitan dengan dikabulkannya doa? Jazakallahu khairan Ustaz. Silakan. Wa jazakallahu khairan. Perbedaannya adalah contoh dari nabinya demikian. Nabi sehari semalam sholat fardu berjamaah berapa kali? 5 kali. Kok bisa ada 6 kali? 5 kali. 1 kali pun tidak pernah mengangkat tangan ketika berdoa ba'da sholat fardu. Mungkin lupa. Maka masa sehari 5 kali lupa terus? Terus bertahun-tahun lupa terus. Terus para sahabat juga lupa. Kita yang suka pelupa ingat. Gak mungkin ya. Kedua, mungkin Nabi mah henteu karooh. Alias tidak tertarik dengan keutamaan mengangkat tangan ketika berdoa. Masa Nabi dan para sahabat keimanan sehebat itu tidak tertarik dengan keutamaan itu? Kita tertarik. Padahal kita tahu tahajud itu utama, tapi banyak yang tidak tertariknya. Dan seterusnya. Jadi bukan karena tidak tertarik, bukan karena lupa. Tapi begitulah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdoa ba'da sholat fardu dengan cara tidak mengangkat tangan. Sunnahnya tidak mengangkat tangan. Kalau ba'da sholat fardu, terus kapan saja atuh disunahkannya mengangkat tangan ketika berdoa? Kapan saja selama tidak ada larangan atau Nabi mencontohkannya dengan mengangkat tangan, ya? Syekh bin Baz menyatakan begini, angkat tangan tidaknya dalam berdoa. Pertama, kalau ada perintah dan contoh angkat tangan, angkat tanganlah. Seperti contohnya umpamanya ketika di dalam haji atau umroh. Ketika berdoa di tempat sa'i di Safa di Marwah, ya angkat tangan. Ketika berdoa setelah jumrah, ya angkat tangan. Ketika berdoa pada sholat istisqa, ya angkat tangannya malah tinggi, ya tidak hanya segini tapi setinggi mungkin dan seterusnya, ya. Nah, kedua, kalau ada larangan atau ada keterangan bahwa Nabi tidak mengangkat tangan ketika berdoa, maka ketika itu kita tidak angkat tangan. Seperti umpamanya ketika berdoa ketika khutbah Jumat. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, seorang sahabat, Nabi sudah wafat. Ada sahabat Jumatan yang khatibnya tabi'in. Nah, karena khatib itu penguasa, ya, penguasa tabi'in. Ketika khutbah pada khutbah kedua berdoa mengangkat tangan itu si khatib. Ketika sahabat itu melihat, dia menyatakan qabbahallahu al-hataini yadain. Fa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yarfa yadayhi fi hadha du'a. Semoga Allah membusukkan kedua tangan itu, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengangkat tangan ketika berdoa di momen seperti ini. Ketika khutbah, ya. Nah, itu ada larangan keras, ada apa namanya, ada nas yang jelas bahwa beliau tidak mengangkat tangan ketika berdoa dalam khutbah, maka jangan angkat tangan. Termasuk ketika melakukan berdoa ba'da sholat fardu, tidak ada angkat tangan karena Nabi pun tidak mengangkat tangan. Maka dalam momen itu kita jangan angkat tangan. Yang kedua. Ketiga, doa umum yang di sana tidak ada keterangan apakah Nabi mengangkat tangan atau tidak. Tidak ada keterangan, maka lebih utama mengangkat tangan. Seperti contohnya umpamanya la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa yang dipanjatkan antara adzan dengan qomat. Artinya momen saat itu momen dikabulkannya doa. Tapi enggak ada keterangan apakah angkat tangan atau tidak. Itu masuk dalam hadis hadis yang umum, lebih baik angkat tangan di sana. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allah malu kalau ada seorang hamba berdoa dengan mengangkat tangan, ayyaruddahuma khaibatain. Allah menolak doa yang dilakukan dengan dua angkat tangan. Allah malu kalau ditolak. Kalau Allah menolak doa itu malu, makanya pasti diijabah. Maka silakan angkat tangan. Wallahu a'lam. Doa yang tidak diampuni adalah syirik. Apakah termasuk syirik kecil? Misal orang yang meninggal dengan membawa dosa riya. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, iya. Karena syirik di sini umum luas. Tidak hanya untuk syirik besar, termasuk juga untuk syirik kecil. Maka wajib kita bertaubat, termasuk dari riya, ujub, sum'ah, takabur seperti itu. Karena itu termasuk syirik kecil. Kenapa hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim disebut muttafaqun alaih? Tidak selalu. Kadang-kadang muttafaqun alaih, kadang-kadang riwayat Bukhari dan Muslim. Apa bedanya? Bedanya, kalau riwayat Bukhari dan Muslim, hadis itu matannya atau isinya, kontensnya, redaksionalnya sama, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, tapi sanadnya berbeda. Imam Bukhari dan Imam Muslim guru dengan murid, sejaman. Imam Bukhari gurunya, Imam Muslim muridnya, ya. Nah, kadang-kadang karena sejaman, karena guru dengan murid, memiliki guru-guru dan murid-murid yang juga sama. Kadang-kadang Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini melalui jalur A, B, C, D, E, lalu Imam Bukhari, ya. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari A, B, C, terus H, terus F, G, beda riwayatnya. Beda apa namanya? Sanadnya, maka disebut riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi kadang-kadang karena itu guru, murid dan sezaman, kadang-kadang punya guru yang sama. Imam Bukhari berguru lagi, Imam Muslim berguru lagi, gurunya sama, muridnya sama. Kadang-kadang meriwayatkan hadis dengan sanad yang sama. Imam Bukhari meriwayatkan dari A, B, C, D, terus sampai ke Rasulullah SAW. Terus Imam Muslim juga begitu, meriwayatkan hadis ini dari A, B, C, D, terus sampai Rasulullah SAW, sanadnya sama, ya. Maka riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan Imam Muslim dengan sanad yang sama, itulah yang disebut dengan muttafaqun alaih. Jadi tidak selalu riwayat Bukhari dan Muslim itu muttafaqun alaih, tidak. Ngerti enggak ini teh? Ngerti apa faham? Ngerti dan faham ya. Jadi sama apa tidak riwayat Bukhari Muslim dan muttafaqun alaih? Tidak sama. Mana yang lebih kuat? Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih? Muttafaqun alaih karena sanadnya disepakati ini gitu ya. Gitu. Kalau bisa jangan pakai poltot, kadang-kadang pakai poltot ya, kurang jelas. Pakailah pensil, pakailah pulpen. Poltot. Poltot. Patlot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ana lagi menanti kelahiran anak pertama pada pertengahan bulan ini. Ini Ikhwan apa Ahwat? Tapi tulisannya kayak Ahwat. Ada yang hamil yang ikut sekarang gitu. Pada pertengahan bulan ini, bulan Ramadan apa bulan Juni? Sekarang 1 Juni kan? Juni apa? Kalau pertengahan bulan ini bulan Ramadan udah lewat. Mungkin Juni ya, Syawal nanti. Ana mohon doanya dari Ustaz dan para peserta itikaf, semoga pada proses kelahirannya berjalan dengan lancar dan diselamatkan keduanya. Amin ya. Semoga istri dari Ikhwan ini entah Ikhwan entah Ahwat. Peduli amat. Mau Ikhwan mau Ahwat. Semoga dilancarkan kelahirannya, dimudahkan. Ibunya sehat selamat, anaknya juga sehat selamat, dan anaknya semoga menjadi anak yang soleh solihah di surga dan bisa menyeret orang tuanya ke dalam surga juga ya, semoga. Mohon nasihat Ustaz terkait satu, apakah bayi yang masih berada dalam kandungan wajib dikeluarkan zakat fitrahnya? Ulama ikhtilaf. Kalau Utsman bin Affan membayar janin tersebut selama janin itu sudah bernyawa, berarti sudah di atas 4 bulan dari kandungannya. Tapi jumhur ulama menyatakan tidak, karena dia apa? Belum menjadi orang yang lahir ke alam dunia. Sehingga ulama memperbincangkan kalau ada anak yang lahir ya. Di umpamanya awal Ramadan, tapi kemudian meninggal sebelum masa dikeluarkannya zakat fitrah, maka tidak terkena kewajiban zakat fitrah. Kecuali kalau umpamanya sudah 2 hari menjelang lebaran baru lahir, wajib zakat fitrah, blok meninggal, tetap wajib zakat fitrah. Adapun belum lahir, menurut jumhur ulama tidak, ya. Tapi kalau mau menzakati, bagus, gak apa-apa. Utsman bin Affan menzakati bayi yang masih dikandung walaupun belum lahir. Kan gak gede-gede amat ya, cuma berapa? 3 kg beras. Kalau umpah beras yang dimakan termahal, berapa? 20 ribu per kilo, paling cuma 60 ribu. Ah, itu mas sambil merem juga bisa ya. Apa saja sunnah yang harus dilakukan oleh suami istri ketika anak lahir Dan adakah doa yang diajarkan selain doa minta keberkahan kepada anak? Iya. Pertama ketika lahir, ya pegang ubun-ubunnya, lalu doakan u'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli hamatin wa min kulli ainin lamah, ya doakan. Tidak hanya ayahnya, tapi juga siapapun yang melayatnya. Pegang si ubun-ubunnya, jangan terlalu keras. Kemudian doakan. Kedua, di tahnik. Tahnik itu dengan cara si apa namanya kurma dikunyah dulu, kemudian digosokkan ke langit-langit mulut anak. Hati-hati jangan tertelan, keselak nanti, nggak bisa nafas, mati lagi. Bagusnya ke yang pernah mengalami, ya. Datang ke seorang yang kita anggap soleh, yang doanya dikabul, yang air ludahnya berbarokah gitu, yang selalu berzikir, selalu melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, cari hafiz. Hafiznya bukan nama, tapi orang yang hafal Quran. Tahu gak kenapa dia bisa hafal Al-Quran? Ya karena lebih sering baca Qurannya, lebih memurojaahnya. Dan setelah hafal juga ya begitu, harus dipelihara. Kalau enggak dipelihara lupa, ya. Sambil nyupir, ya, nyuci piring, dia memurojaah sambil nyapu, sambil gendong anak begitu. Barokah, ya. Barokah. Adapun mengadzankan dan mengqomatkan di tangan di telinga kanan dan kiri, ikhtilaf ulama. Sebagian ulama yang menghasankan hadis itu melakukan. Sebagian lagi yang mendhaifkan tidak melakukan. Terserah. Kalau saya tidak. Saya tidak mengadzankan anak di telinga bayi dan kanan dan di kirinya qomat, enggak, ya. Ketiga, hari ketujuh lakukan akikah. Sembelih kambing. Kalau laki-laki kambingnya dua. Kalau anaknya perempuan kambingnya satu. Ya, sembelihnya hari ketujuh. Dimakannya, dibagikannya boleh ke delapan, ke sembilan juga. Ya, tapi menyembelihnya itu akikahnya itu adalah menyembelihnya. Ya, kemudian undang fakir miskin untuk makan atau dibagikan mentahnya atau dibagikan matangnya. Dengan nasinya kepada fukara dan masakin yang terutama. Boleh enggak bukan fakir miskin? Boleh. Orang kaya juga boleh dikasih akikah, ya, dibolehkan. Terus kasih nama, ya, dan dicukur rambutnya. Mencukur rambutnya wajib. Amitu anhul adha. Hilangkan al-adha pada kepalanya. Al-adha lah rambutnya, ya. Dikeruk sampai bolenang-lenang, ya, itu yang terbagus. Dan lakukan oleh orang yang terbiasa, orang cukur umpamanya, agar tidak luka-luka, agar tidak melukai si bayi, ya. Terus timbang dan bersedekah dengan uang seharga perak yang beratnya seberat itu tadi, bukan seberat bayinya, seberat rambutnya. Seberat bayinya itu bisa 5 kilo. Dan dengan perak, bukan dengan emas, ya. Berapa harga perak? Jangan tanya saya, nggak tahu, tanya ke tukang emas berapa harga perak, ya. Itulah diantara sunnah-sunnah terkait kelahiran seorang anak. Cepi, ada pertanyaan? Iya, syukran Ustaz atas kesempatan yang diberikan. Ada yang bertanya, apakah wanita sholat berjamaah di masjid pahalanya utama di sab pertama atau di akhir, Ustaz? Di akhir. Dah. Jadi khaifu sufufu rijal awwaluha wa khairu wa syarru sufufiha wa syarru sufufu rijal akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha. Jadi sebaik-baik saf laki-laki di depan dan sebaik-baik saf perempuan di mana? Di belakang, ya. Ada lagi? Cepi? Ada lagi, Ustaz. Apakah mertua termasuk ke dalam golongan orang tua, Ustaz? Yang tadi dikatakan lebih utama ber... Ya pasti, mertua lebih tua daripada menantu. Ada kadang menantu yang lebih tua daripada mertuanya, ya? Ada, ya. Kalau dapat menantu aki-aki. Apakah termasuk orang tua bagi menantu? Ya, termasuk orang tua. Yang dia wajib hormat, berbakti, tidak menyakiti. Walaupun kadar kemuliaannya tidak seperti orang tua kandung. Dan ingat, mertua itu mahram selama-lamanya. Walaupun dengan istrinya sudah bercerai. Dengan istrinya sudah bercerai, tidak ada yang namanya bekas mertua, enggak ada. Karena terikat dengan adanya anak, ya. Tidak ada bekas mertua dan tidak ada bekas mahram mertua. Walaupun dengan istrinya bercerai, dengan mertua perempuannya tetap mahram dia. Tidak ada yang namanya bekas. Bekas istri ada. Bekas anak tidak ada, ya. Bekas mertua juga tidak ada, ya. Mertua sekali mertua tetap mertua, hidup mertua. Bila seorang banyak melakukan berbagai jenis maksiat, apa dia akan disiksa dengan masing-masing jenis siksa tadi berurutan atau bersamaan? Ya, apa berurutan atau bersamaan? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas dapat azab kubur kalau memang layak. Dalam arti layaknya dia tidak tobat dan tidak terhapus oleh pahala-pahala kebaikannya atau faktor penghapus dosa yang lainnya. Apa dia itu masih bisa diterima tobatnya? Kalau sudah mati gak bisa, kalau sudah masuk azab kubur. Tapi kalau sebelum mati tobat, ya pasti diterima. Jangankan maksiat biasa, musyrik kafir pun kalau tobat mah diterima, ya. Apa sih dosanya maksiatnya? Coba lihat. 99 orang sudah dia bunuh, lalu mau tobat. Nanya ke siapa? Ke rahib. Salah jawaban, sabat lagi kepalanya tuh. Mati. Jadi genap berapa? 100. Lalu datang ke orang alim, mau tobat, kata orang alim diterima. Segede apa dosa kita bisa bayangkan? 100 orang mati. Nah, sekarang yang kita lakukan apakah sebanding dengan membunuh orang? Tentu saja mungkin di antara kita belum pernah ada yang bunuh. Dan jangan pernah ada, ya. Kalau toh pernah ada yang dibunuh, orang kafir di medan perang jihad, nah itu berpahala ngebunuhnya juga, ya. Nah, kalau umpah kepada sama muslim tidak boleh, atau kepada orang kafir tapi tidak di medan perang gak boleh. Sebanyak apa yang kita pernah dosa yang kita lakukan, apakah sebanding dengan membunuh? Kalau pernah sebanding dengan membunuh, berapa orang? Sampai 100? Enggak. Itu yang 100 orang tobat diterima, ya. Apa dia masih bisa diterima tobatnya? Mengingat masa lalunya itu masih bisa diterima. Umpamanya dia pernah melakukan semuanya, membunuh pernah, merampok pernah, berzina pernah, berjudi pernah, mabuk, wah satu drum juga udah pernah dia umpama, ya. Sekarang tobat. Pasti diterima tobatnya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum, ya, wa yudkhilakum jannat. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat, maka Allah akan menghapus seluruh kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga. Bisakah tobatnya itu menghindarkan siksa yang tadi jelaskan? Kalau tobat, iya, di alam kubur tidak diazab, apalagi di akhirat. Terhapus, menghapus dosa, terhapus dosa, terhapus juga azab yang tadinya akan ditimpakan karena dosa tadi. Terhapus semuanya ya. Ustaz doakan teman-teman di sini untuk tetap semangat istiqomah dalam perbaiki diri. Ya, semoga kita semua diberikan hidayah oleh Allah untuk selalu istiqomah di atas al-haq ya, sampai akhir hayat kita. Dan semoga Allah mewafatkan kita semua dalam kondisi husnul khatimah. Allahumma rzuqna husnul khatimah. Waj'alna birahmatika min ahlil jannah. Ustaz, ya. Ya, ada pertanyaan masuk dari peserta itikaf dan tidak menyebutkan namanya, nggak tahu Ikhwan atau Ahwat ini Ustaz. Ustaz, bolehkah mengikuti itikaf dengan harapan juga bertemu dengan jodoh Ustaz? Tulisannya Ikhwan apa Ahwat, Cepi? WhatsApp. Itu yang menjadi alasan kenapa dia tidak nulis. Takut ketahuan tulisannya. Jadi lewat WhatsApp. Padahal dia ada di sini ya. Kemarin ada yang ngasih CV ke saya Akhwat tuh. Siapa dia? Mungkin itu ya. Ikhwan, mudah-mudahan Ikhwan yang apa yang saya nanya itu Ikhwan, siapa yang minat saya kasih CV-nya tuh. Ahwat tapi ya baru mau akan lulus ITB itu. Wisuda langsung mau nikah. Ada yang minat? Silakan hubungi saya ya. Nanti saya kasih CV-nya. CV ini gratis. Ikhwan yang apa punya CV dan ingin juga silakan. Kita hanya berusaha saja menjadi apa matchmaker, mak comblang ya, mak comblang. Apa pertanyaan? Oh boleh nggak niat itikaf supaya dapat jodoh gitu ya? Boleh, tapi yang dapat cuma itu dan belum tentu dapat. Mungkin dapat, mungkin tidak. Pahala enggak dapat. Jangan diniatkan untuk itu. Niatlah itikaf ibadah karena Allah Azza wa Jalla. Mau dapat, mau tidak, enggak kecewa ya. Dan bukan tujuan. Bukan target. Kalau ditargetkan untuk itu kecewa. Hanas wa itikaf, gitu ya. Hanas itu apa ya? Aduh, saya mah rugi. Udah itikaf, capek-capek, sholatnya lama ya. Tidurnya hanya beralaskan karpet, panas, gak dapat jodoh lagi. Tahun depan saya gak akan itikaf di Selacau lagi. Garing dari jodoh. Cari. Maka dia gak dapat pahala apa-apa. Mungkin jodohnya dapat? Mungkin. Mungkin tidak? Mungkin. Dan lebih baik, ya lebih mungkin tidak mungkin. Lebih mungkin tidak dapat. Karena tidak ada fasilitator. Nah sekarang difasilitasi. Ayo siapa yang mau jodoh kirim CV ya. Tapi itu mah sekedar bonus saja. Mau dapat mau tidak bukan itu tujuan kita. Tujuan kita ibadah. Memperoleh pahala dari itikaf. Memperoleh Lailatul Qadar. Memperoleh ilmu saudara dan seterusnya. Adapun kemudian dapat jodoh itu bonus alhamdulillah. Mau ada bonus mau tidak, tetap yang kita kejarlah itikafnya ya. Cukup ya sampai di sini, insyaallah kita jumpa kembali nanti jam 4 pada asar. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikal hamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.